Mitra bisnis pengusaha retail mendesak pemerintah mengkaji ulang aturan yang mewajibkan toko modern menjual 80% barangnya produk dalam negeri. Ketentuan ini menyulitkan pengusaha dan sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemilik gerai retail Kemchik, Bob Sadino. Om Bob, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, saya tidak melihat berapa jumlah atau berapa persentase yang boleh dijual atau yang tidak boleh dijual ya. Tapi yang namanya toko itu kan bebas dimasuki langganan apapun. Artinya ragam langganan itu kan bermacam-macam. Ada toko yang disinggahi oleh katakanlah 80% orang asing ya. Di mana produk-produk kita mungkin sama sekali nggak dibutuhkan gitu. Dia butuh produk dia sendiri. Kita layani apa yang dia butuhkan dong itu dong. Ini investasi macam-macam bangsa. Ada Korea, ada Amerika, ada Eropa, ada lain-lain. Sebagai toko hanya satu tugasnya, melayani, itu aja. Apa yang diminta kita harus adakan, kan gitu. Sekarang saya balik bertanya, mau bagaimana itu kalau begitu. Cuman tolong pikirkan juga itu langganan-langganan asing yang investasi di Indonesia mau dikemanain. Kalau dia nggak betah di kita, dia hengkang mau apa? Itu harus dijawab. Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah melihat problem ini, Om Bob? Pemerintah nggak lihat itu juga saya nggak bisa bilang apa-apa sama pemerintah. Kecuali, hey, buka matamu kan gitu kan. Tapi saya nggak mau begitu cara pendekatan saya. Banyak sekali orang asing di Indonesia yang berinvestasi. Sekarang saya balik, kalau Anda berinvestasi di Amerika dan tidak ada gado-gado, tidak ada tempe, tidak ada tahu, tidak ada sambal, apa betah Anda? Tapi bagaimana efeknya Om Bob ke sektor bisnis yang segmented seperti ini? Kalau aturan wajib toko modern menjual 80% produk dalam negeri ini jadi diimplementasikan. Kalau buat seorang bisnisnya, dia untungnya nggak banyak. Kalau suruh paksa nggak boleh jual barang dari luar negeri, nggak masalah gitu. Lalu apa yang kita bisa layani kepada mereka? Di sisi lain, aturan ini diterapkan untuk bisa meningkatkan daya saing produk lokal terhadap asing. Bagaimana menurut Om Bob? Kita jangan beginilah, kita jangan sok tahu lah. Untuk bisa kompetitif tuh produk kita tuh seberapa kualitasnya sih terhadap permintaan pasar gitu aja. Kita jangan sok tahu mau melawan produk mereka, enggak lah, jangan gitu. Mikirin jangan gitulah. Menaikkan kualitas atas kesadaran, tapi jangan dengan paksaan gitu. Naikkan aja kualitas produk-produk kita gitu loh. Menurut Om Bob, bagaimana solusinya? Gini deh, jangan keluarnya. Boleh keluarkan peraturan seperti itu. Cuman juga harus memikirkan pengecualiannya gitu. Ada beberapa tempat banyak yang biasa dikunjungi oleh orang asing, ya kan? Dikecualikan. Ya itu tugas pemerintah mencari toko-toko yang seperti itu yang hanya melayani orang asing gitu loh. Kebetulan investasi di Indonesia yang dia betah karena dia bisa menemukan produk-produk yang dia biasa dapatkan di negerinya sendiri. Demikian pemilik gerai retail Kemchik, Bob Sadino, saya Gary Sadewa.